بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمكم الله، alhamdulillah kita sebagai seorang muslim dan muslimah berkewajiban senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu besar, nikmat lahiriah, duniawiah, jasadiah, dan yang lebih utama lagi nikmat batiniyah, nikmatul iman, nikmat taufiqul hidayah, nikmat istiqamah, dan yang lain-lainnya dari kenikmatan-kenikmatan diniyah ukhrawiyah. Di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang dilimpahkan kepada segenap kaum muslimin ialah Allah Subhanahu wa taala semoga memberi kemudahan kepada kita semua kaum muslimin berjumpa kembali dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Ibadah, bulan-bulan peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di penghujung Syaban, hanya menyisakan beberapa hari lagi akan datang kepada kita Ramadan, bulan yang begitu mulia, yang begitu agung dengan kesepakatan semua kaum muslimin. Bulan di mana pada bulan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Futihat abwabul jannah." Dibukakan pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun niran." Ditutup pintu-pintu neraka. Dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Likatsratil a'mal as-shalihah. Dikarenakan pada bulan itu banyak sekali dikerjakan amal-amal saleh oleh kaum muslimin. Banyak sekali umat Islam yang meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sedikit, semakin berkurang kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, 'azzakumullah, di dalam menyambut datangnya Ramadan. Ternyata tidak semua kaum muslimin menyambutnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Tidak seperti generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama kita menyambutnya. Masih ada di sana beberapa pihak yang menyambut Ramadan dengan perkara-perkara yang justru berseberangan dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Perlu diketahui, barakallahu fikum, salafun salih, generasi yang terbaik umat ini, mereka menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bergembira bisa berjumpa lagi dengan momen-momen ibadah kepada Allah. Ramadan. Bahkan kebiasaan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan mereka kepada Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ini sampai berjumpa dengan Ramadan, supaya memiliki kesempatan yang begitu luas meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla di sana. Kesempatan yang begitu baik untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla di saat itu. Itu salafun salih. Senang, gembira, bersuka cita, berdoa supaya sampai kembali berjumpa dengan Ramadan, berdoa dikasih kemudahan-kemudahan untuk bisa meningkatkan iman dan takwa ketika Ramadan, berdoa diberi taufik, diberi hidayah, bisa memperbanyak amal soleh, berdoa supaya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla di sana, di saat-saat itu. Dan ini merupakan alamatul mu'minin, tanda-tanda seorang yang beriman kepada Allah, senang, suka dengan momen-momen ibadah. Suka dan senang menyambut dengan gembira kesempatan-kesempatan meraih pahala besar. Tidak merasa beban. Tidak merasa ada beban berat yang dipikul. Tidak merasa keberatan dengan kewajiban siam, anjuran qiyam. Tidak ada. Merasa ringan, bahkan suka dengan itu. Alamatul mu'min. Namun di sana barakallahu fikum, seperti yang diuraikan di awal, ternyata masih ada dari kalangan kaum muslimin ketika datang Ramadan gelisah, merasa akan datang masa-masa pengekangan, akan datang masa-masa tidak ada kebebasan. Mereka dari kalangan kaum munafikin, orang-orang munafik, dari kalangan fasikin, orang-orang fasik, dari kalangan kaum muslimin, muslim. Namun bukan muslim yang soleh, dia muslim, tapi muslim yang terjerembab dalam kubangan-kubangan kemungkaran, lembah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, mendarah daging dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran agama. Mau datang Ramadan malah gelisah. Gelisah dikarenakan tidak bebas lagi berbuat kemaksiatan, tidak bebas lagi berbuat kemungkaran. Razia-razia Ramadan akan digelar, tidak bebas dia berbuat ini, berbuat itu. Gelisah dia. Terbebani, harus puasa, capek, letih, lapar, dahaga, sengsara. Harus qiyam Ramadan, lama sholatnya, sekian rokaat. Subuh aja gak sholat, di jamaah ada di masjid. Dua rokaat saja setengah mati, apalagi harus sekian rokaat yang lebih banyak lagi. Harus begini, harus begitu. Merasa terbebani. Ketika ada perasaan preferensi yang demikian barakallahu fikum pada seseorang muslim, ketahuilah pada dia ada alamatun nifaq, tanda kemunafikan. Pada dia ada alamatul fisq, tanda kefasikan. Segera dievaluasi, istighfar kepada Allah azza wajalla. Tapi enggak mungkin dipungkiri, ada di kalangan umat Islam demikian keadaan. Sangat disayangkan. Maka kita sampaikan untuk evaluasi barakallahu fikum, jangan sampai kita termasuk yang satu itu. Ketika mendapati dari kalangan kaum muslimin yang demikian sikapnya, arahkan dia, tegur dia, nasihati dia, sampaikan kewajiban siam, keutamaan-keutamaan Ramadan dan amal-amal selama Ramadan supaya bangkit semangatnya meraih pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, di saat-saat umat Islam mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Syahrul Mubarak, yang semestinya diciptakan suasana tenang, suasana damai, suasana tenteram, menyambut Ramadan dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan ketenteraman, ternyata ada sebagian pihak barakallahu fikum yang melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai persiapan Ramadan, yang mencoreng persiapan kaum muslimin menyambut Ramadan. Dan ternyata ini bukan sesuatu yang muncul di era sekarang ini. Sudah ada itu semua di masa-masa lalu. Kebiasaan lama yang jelek dari sebagian pihak. Sekali lagi, ketika umat Islam mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, menjadikan suasana tenang dan kondusif, ada sebagian pihak yang mencorengnya. Mencoreng ketenteraman, mencoreng keamanan, mencoreng ketertiban dengan tindakan-tindakan yang melanggar agama. Dahulu, di zaman dahulu kala, kita mengenal sebuah kelompok yang masyhur di kalangan para ulama kita dengan sebutan kelompok Khawarij. Dikatakan Khawarij dikarenakan mereka punya aksi-aksi memberontak penguasa. Di antara cirinya Khawarij, mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin dengan serampangan. Di antara ciri-ciri mereka selalu membuat kegaduhan, keonaran di bangsanya, di negaranya, di tengah-tengah masyarakatnya. Di masa lalu, kelompok yang satu ini punya kebiasaan yang begitu buruk. Ketika umat Islam, terutama ketika mau Ramadan ini, ketika umat Islam sedang mempersiapkan diri menyambut Ramadan, mereka justru melakukan aksi-aksi pembunuhan, aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi yang membuat rusak keamanan. Di zaman dahulu. Artinya bukan semata-mata di negara kita, dunia internasional. Wallahul musta'an. Dan kebiasaan itu terus berlangsung sampai detik ini. Dan mungkin nanti sampai yaumul qiyamah, selama masih ada kelompok yang satu ini mencederai persiapan-persiapan kaum muslimin menyambut Ramadan dengan aksi-aksi yang merusak keamanan. Salah satu dari da'i al-sunnah, da'i salafi dari kota Libya, namanya Abdul Khattab Tarif bin Firman, muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan saya sempat berjumpa dengan beliau sekian tahun lamanya ketika di sana. Termasuk direkomendasikan oleh ulama kibar Saudiyah, semacam Syekh Ubaidah Jabiri, hafizahullah, dan juga yang lainnya. Memberikan faedah, mengingatkan satu kebiasaan buruk ini. Dia menceritakan kondisi yang di Libya sana. Dia menyampaikan bahwasanya ketika kaum muslimin menyambut Ramadan, justru orang-orang ini dari kalangan ISIS, dari kalangan Daesh, linknya kaum Khawarij, justru bergerak melakukan aksi-aksi merusak keamanan, menumpahkan darah, pengeboman-pengeboman dan semisalnya. Na'udzubillah minal khudlan. Perkara yang merendahkan, yang melecehkan, merusak. Ketika membaca keterangan dari beliau, teringat, kok mirip ya dengan di negara kita ini. Tidak tahu sengaja atau kebetulan, atau memang perencanaan, wallahu a'lam bishawab. Yang tahu mereka sendiri. Kok mirip? Mendekati Ramadan, tinggal beberapa langkah lagi Ramadan, muncul kegaduhan. Muncul aksi-aksi yang kurang berkenan dalam Islam. Seperti yang antum tahu sendiri, berita yang sedang heboh beberapa hari yang lalu. Dan barusan tadi pagi, di tempat saya, di Surabaya. Di saat-saat kaum muslimin sedang tenang-tenangnya ingin menyambut Ramadan, yang muncul aksi-aksi pengeboman. Membuat kerusakan, membuat kerusuhan, membuat onar. Sangat dikecam dalam Islam. Yang disasar gereja. Allahumma. Tadi pagi, baru jam 7 pagi tadi. Mau ke sini, baca berita Allahumma. Nah, tempat saya sendiri. Tapi di Jakarta, ternyata di Surabaya. Yang ini jangan ditiru. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan bimbingan Islam. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bertentangan dengan kebiasaan salafun salih. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama kita. Menyambut Ramadan dengan ketenangan, dengan kedamaian. Diciptakan suasana yang tentram, yang damai, yang kondusif. Bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Meningkatkan iman dan takwa di situ. Berlomba-lomba, meraih maghfirah dari Allah di situ. Maka kita masih memiliki waktu sekian hari. Mari bersama-sama kita mengevaluasi diri. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Hamba Allah yang terbaik. Sambutlah Ramadan dengan sukacita, dengan bergembira, dengan hati yang lapang dada. Bersiap menyambut Ramadan yang suci, Ramadan yang barokah, dengan iman dan takwa, dengan amal saleh, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dengan penuh semangat. Ciptakan suasana yang tenteram, yang damai. Yang menyenangkan, yang kondusif di tengah-tengah kita. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan coreng Ramadan dengan tindakan-tindakan yang mungkar. Jangan coreng Ramadan dengan tindakan-tindakan yang merusak keamanan. Allahul Musta'an. Maka sikap yang benar dalam menyambut Ramadan adalah berdoa kepada Allah supaya Allah menyampaikan kita kepada Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bersemangat, bersungguh-sungguh, berbahagia, bersukacita menyambutnya. Ikhwanatina azakumullah wa muslimin rahimakumullah. Dikarenakan kebiasaan salaf menyambut Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, maka kita perlu di sini mengupas sebuah pembahasan yang cukup penting. Mengingat kondisi kita enggak sebagaimana ulama terdahulu. Bagaimana caranya kita membangkitkan semangat Ramadan? Bagaimana upaya kita untuk membangkitkan hati yang berbunga-bunga, yang bersukacita menyambut Ramadan? Bagaimana caranya supaya kita semangat selalu ketika Ramadan? Jangan terjadi kejenuhan atau yang semisal itu ketika Ramadan. Belum kita angkat dikarenakan kondisi kita lain dengan zaman dahulu kala. Secara keilmuan, jauh dengan salafun saleh. Secara keimanan, secara ketakwaan, jauh dari mereka. Secara lingkungan, jauh dengan mereka. Di zaman dahulu kala, semuanya Masya Allah banyak orang baiknya. Lingkungannya bagus-bagus. Di zaman sekarang ini, banyak godaan-godaannya. Banyak rintangan-rintangannya. Di tengah-tengah masyarakat kita. Enggak mungkin dipungkiri. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar, maka godaan-godaan untuk semakin lemah semangat Ramadan sangat besar. Barakallah. Maka perlu kita angkat yang sekarang ini sebuah pembahasan penting. Bagaimana upaya kita supaya selalu semangat selama Ramadan. Terjaga semangat kita ketika Ramadan. Dan inilah sikap yang benar dari seorang Muslim selama Ramadan. Kita bisa menyebutkan beberapa poin penting. Poin-poin penting. Upaya-upaya untuk menumbuhkan semangat Ramadan. Yang pertama ialah barakallahu fikum, yang pertama ialah dengan memulai persiapan-persiapan menyambut Ramadan dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi startnya agak jauh mundur. Dimulai dari bulan Sya'ban minimal. Akan sangat bagus ketika persiapannya startnya sepanjang umur. Setiap saat. Ini diantara upaya untuk semakin semangat ketika Ramadan. Ketika selama Sya'ban diisi dengan peningkatan iman dan takwa, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ketika datang Ramadan terbiasa. Semakin semangat. Dikarenakan suasananya, auranya berbeda. Menyemangati. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama kita, mereka mengatakan al-isti'dadu fi Sya'ban fauzun wa falahun fi Ramadan. Persiapan-persiapan dimulai dari bulan Sya'ban, ini kesuksesan nanti di bulan Ramadan. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Namanya puasa Sya'ban, bahkan diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah bulan selain Ramadan memperbanyak puasa kecuali Sya'ban. Bahkan dia mengatakan hampir Rasul puasa sebulan penuh Sya'ban, hampir. Tapi enggak penuh. Ini contohnya Rasul. Itu diambil faedah oleh para ulama, ada persiapan sebelum Ramadan dimulai dari Sya'ban. Ada yang mulai mengatakan puasa Sya'ban itu mukadimah Ramadan. Ada lagi yang membahasakan kayak rawatib sebelum yang fardu. Ada qabliyah baru kemudian fardunya. Nanti yang ba'diyahnya puasa Syawal, 6 hari Syawal. Ada persiapannya di situ. Di sisi yang lain barakallahu fikum, memang Sya'ban ini sebuah bulan yang dilupakan banyak pihak. Diapit oleh dua bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban namanya Rajab. Rajab termasuk bulan-bulan haram. Termasuk 4 bulan haram. 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah Rajab. Bulan haram ya. Jadi orang fokus dengan Rajab. Bulan haram. Setelah Sya'ban namanya Ramadan. Diapit 2 bulan yang mulia, Rajab, Ramadan, tengah-tengahnya Sya'ban. Kalau orang kita bilang bulan kejepit. Hah? Kejepit. Umumnya kalau urusan duniawi sekalian. Kan gitu ya. Hah? Ada tanggal merah hari Kamis, libur Sabtu Minggu, cumanya kejepit, cuti sekalian. Kan gitu ya, liburan panjang. Tapi anehnya dalam bab amal soleh, tidak ada istilah sekalian. Dilupakan. Fokus kepada sebelumnya yang utama, dan yang setelahnya yang utama. Yang tengah-tengahnya dilupakan. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersemangat untuk mengisi Sya'ban dengan puasa. Namanya puasa Sya'ban. Tiap hari boleh, selang-seling boleh, sebanyak mungkin. Dengan niat puasa sunnah namanya puasa Sya'ban. Tapi faedah pentingnya adalah itu untuk persiapan Ramadan. Barakallahu fiik. Ini yang pertama ya, cara untuk menumbuhkan semangat. Kalau bicara otomotif gitu, dipanasi dulu mesinnya. Atau nyalakan motor itu jangan langsung dipakai, rusak nanti. Nyalakan, biarkan panas mesinnya. Gitu ya. Beberapa saat baru nyalakan, kenceng larinya. Insyaallah Allah. Ini dalam bab ibadah juga demikian. Dikasih mukaddimah Sya'ban. Ini upaya acara pertama. Lebih bagus lagi barakallahu fikum, sepanjang tahun, sepanjang hidup, sepanjang umur, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, terus kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Semakin meningkat ketika Ramadan, puncak peningkatannya di 10 hari yang terakhir. Ini yang langsung diterapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwad an-nas, orang yang paling banyak kebajikannya, yang paling banyak dermanya. Ajwad itu isim tafdhil, paling banyak. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih banyak lagi dermanya, kebajikan-kebajikannya ketika Ramadan. Artinya apa? Peningkatan. Puncaknya lagi 10 hari yang terakhir. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari yang terakhir, tidak sebagaimana hari-hari yang lain. Digambarkan dalam lafaz yang lain dalam Bukhari Muslim, idza dakhara al-ashr shadda mi'zarahu wa'tazala nisa'ahu wa'ayqadha ahlahu wa'ahya laylah. Beliau kalau masuk 10 hari yang terakhir mengencangkan sarungnya. Kencangkan sarungnya. Tanda apa ini? Tanda semangat. Berarti biarkan apa katanya orang sini? Blodeng gitu ya. Apa namanya? Biarkan longgar. Kalau longgar kan nyantai namanya. Ketika dikencangkan tandanya semangat. Artinya ketika masuk 10 hari yang terakhir, semangat beliaunya. Tambah sungguh-sungguh. Bahkan i'tazala nisa'ah, pada malam-malam itu beliau meninggalkan para istrinya. Tidak lagi sama nyonya. Dan justru membangunkan keluarganya. Dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Itu bukan malam-malam sama nyonya ini. Ini malam-malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus di 10 hari terakhir. Apa yang dikejar? Apa yang dicari? Malam Qadar. Itu beliau. Sehingga sepanjang waktu, sepanjang hidupnya terus dijaga iman dan takwanya. Semakin ditingkatkan ketika Ramadan, puncaknya 10 hari yang terakhir. Itu baru insyaallah Ramadannya semangat terus. Terjaga soalnya. Minimalnya Sya'ban. Ya, Sya'ban. Telat ini, oh pun. Ini sudah tanggal berapa sekarang? 26 Sya'ban sekarang ini. Hah? Ya, satu. Sebentar lagi berarti. Gimana ini? Ya sebisa mungkin. Kita di hari-hari ini meningkatkan iman kita, amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya nanti ketika Ramadan tidak kaget. Tapi ingat, jangan puasa khusus. Jangan puasa khusus satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Itu tidak boleh. Kecuali yang punya kebiasaan puasa. Itu nas atau Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam sabdanya, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumain illa ayyasuma hadukum siyamahu falyasumhu. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa, silakan dia kerjakan. Itu dalam Bukhari Muslim. Larangannya khusus, itu tidak boleh. Kalau kebiasaan bertepatan dengan hari itu, silakan. Yang lain, atau kerjakan infaknya, sedekahnya, baca Qur'annya, ya mulailnya, lima waktunya, rawatib, qobliyah, dan ba'diyahnya, dan yang lain-lainnya, kecuali siang. Jangan mengkhususkan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Ini cara pertama. Cara yang kedua. Untuk membangkitkan semangat Ramadan ialah kathratut taubati wal istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini semua dikarenakan efek negatif kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatannya, akan membuat orang itu semakin malas ibadah. Ini satu poin dari efek negatifnya kemaksiatan. Al-maksiyah tuthabbit ani ta'ah. Kemaksiatan membuat orang semakin malas, semakin lemah semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya menumbuhkan semangat, jangan lemah, jangan lemas, jangan loyo. Kata para ulama, perbanyaklah taubat dan istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa yang kita lakukan selama ini. Dosa yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita rasa, yang kita enggak rasa, dengan taubatan nasuha, tinggalkan semua dosa tadi, menyesali apa yang telah terjadi, berazam kuat jangan mengulangi lagi. Ketika ada yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, kembalikan hak mereka itu, minta maaf kepada mereka, minta halalnya dari mereka. Bersihkan semua dosa dengan istighfar, dengan taubat sebelum datangnya Ramadan. Antara hamba tadi dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Ini dan di antara cara kata para ulama. Kalau dah istighfar, taubat, menyesal di hadapan Allah Azza wa Jalla dan mengulangi lagi, akan tumbuh dari hati yang paling dalam semangat untuk kembali beribadah kepada Allah. Karena konsekuensi taubat mengganti kejelekan dengan kebaikan. Mengganti maksiat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tumbuh insyaAllah. Barakallahu. Dan ini masing-masing. Ini masing-masing untuk masing-masing hamba. Bukan diadakan acara khusus taubat masal sebelum Ramadan. Tidak. Istighfar. Kerawang beristighfar sebelum Ramadan. Tidak perlu. Itu masing-masing, dosanya masing-masing. Yang tahu dosa kita ya kita sendiri. Kita ngapain-ngapain ya kadang ngerti dosa. Tapi kalah sama syahwatnya kita kan begitu. Kita masing-masing. Masing-masing menyendiri, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Sendiri langsung takarub kepada Allah Azza wa Jal. Akui semua kesalahan, akui semua dosa. Sesali semua yang ada, mohon ampun kepada Allah. Sendirian. Harapan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa, membersihkan diri kita dari semua dosa, masuk Ramadan bersih, semangat ibadah akan muncul insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama una. Persiapkan dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya ketiga. Untuk membangkitkan semangat Ramadan ialah an-niyah as-salihah. Niat yang benar, niat yang salihah dalam menyambut Ramadan dan dalam mengerjakan amaliyah-amaliyah selama Ramadan. Niat yang benar. Ini diisyaratkan dalam banyak hadis. Ketika Rasulullah SAW menyinggung masalah puasa, menyinggung masalah qiyamu Ramadan dan yang lainnya, beliau mengisahkan sebuah poin penting. Di situ kata para ulama menunjukkan pentingnya memperhatikan niatan kita. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. ada kata-kata imanan wahtisaban. Dipetik, dicermati. Beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ada syaratnya, iman dan wahtisab. Juga ketika membicarakan qiyamul lail dengan lafaz man qama ramadhana imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan tarawih karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa sebelumnya. Ada kata-kata iman dan wahtisab. Itu kata para ulama, niatnya itu yang memotivasi dia. Dorongan-dorongan dia untuk menyambut Ramadan dan siam Ramadan. Iman dan wahtisab. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Beliau mengatakan yakni imanan billah yang memotivasi kita untuk puasa, untuk terawih, itu iman kita kepada Allah. Waridan bi fardiyati siyami alaih, ridha dengan kewajiban puasa yang dibebankan kepada dia. Wahtisaban li thawabihi wa ajrih, dan mengharapkan kepada Allah pahala-pahala puasa tadi, pahala-pahala amal Ramadan tadi. Lam yakun karihan li fardhihi, dia tidak ada rasa benci akan fardunya Ramadan. Wala syakkan fi thawabihi wa ajrih, dia juga tidak bimbang, tidak ragu-ragu tentang pahala-pahala Ramadan. Fa innallaha yaghfiruhu la ma taqaddama min dzambi. Bila itu niatan dia, maka Allah akan mengampuni untuk dia dosa-dosa dia yang telah lalu. Dorongan iman. Nah, kita berpuasa, kita qiyam Ramadan, mengerjakan amal-amal Ramadan, dorongan iman. Karena iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang menfardukan siam atas kita. Kita imani, kita laksanakan, kita kerjakan karena memenuhi panggilan perintah Allah Azza wa Jalla. Imanan. Dan yang kedua, kita mengerjakannya karena mengharapkan pahalanya. Pahala-pahala besar yang disiapkan ketika Ramadan, mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa beban dalam jiwa. Malah bersukacita dalam menyambutnya. Tidak terbebani dengan kewajiban-kewajiban puasa, tidak bimbang akan keutamaan-keutamaannya. Ini niat yang salihah. Kalau iman dan wahtisab akan muncul yang namanya semangat demi semangat demi semangat demi semangat. Dari hati yang paling dalam. Dari sini, ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa mengklasifikasi kaum muslimin ketika Ramadan terkait dengan poin ini. Yang pertama, dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengindahkan kewajiban puasa. Tidak mengindahkan kewajiban puasa. Bahkan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dia tidak pernah sholat, tidak puasa, dan juga tidak mengerjakan yang lain-lainnya. Tapi dia katanya muslim. Ada apa enggak ada ini? Ada apa enggak ada? Ada juga orang hukum yang ngerti kewajibannya. Puasa. Tapi mokel. Tahu mokel ya? Apa kalau orang sini bilang mokel? Mokel itu buka puasa di siang hari. Namanya. Nusa itu gak punya istilah di sini. Apa orang sudah bilang? Hah? Sahur sama keluarganya. Siang-siang sembunyi di warung-warung yang nutup itu. Gak seudon ya. Mungkin juga ada. Makan di situ. Namanya apa? Nah, mokel kalau mana? Orang Jawa itu bilang mokel. Dengan tahu beban biasa dia. Nanti pas waktunya takjil semangat sama keluarganya seakan-akan dia lagi puasa. tidak suudzon. Tapi ada yang seperti itu. Ada benar? Ada benar? Ada. Tidak suudzon. Tapi ada kenyataannya. Ini yang pertama. Yang seperti ini barakallahu fikum justru dikecam dalam Islam. Ketika kaum muslimin yang lain berlomba-lomba mendapatkan pahala, meraih pahala, meraih takwa, meraih maghfirah, orang yang semacam tadi, na'udzubillah min dzalik, justru didoakan kehancuran, kesengsaraan, kebinasaan oleh malaikat Jibril. Diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam hadis dalam datang dari beberapa sahabat dan dia sahih. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik ke atas mimbar sambil mengatakan amin, amin, amin. 3 kali dia mengatakan amin. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kau mengaminkan apa? Belum memberitakan tadi barusan Jibril datang kepada aku mendoakan kejelekan, kesengsaraan 3 pihak, 3 jenis orang. Dan aku diminta untuk mengaminkan. 1 di antaranya. Raghima an fumri'in. Dakhala alaihi ramadhanu. Thumma faraja minhu. Walam yughfar lah. Qul amin. Takut Tuhan. Sengsara, celaka, binasa seseorang itu masuk padanya bulan suci Ramadan, tapi dia keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya. Katakan amin. Maka saya katakan amin. Kabulkan ya Allah. Mengerikan. Yang doa malaikat Jibril, amirnya para malaikat, yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW, sayyidnya waladi Adam, Rasul yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Didoakan kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan. Coba anda berpikir. Dalam Islam yang namanya 1 kebaikan itu diganjar 10 kali lipat. Minimal sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah yang mengganjarnya sendiri. Besar. 1 kebaikan. Sementara 1 kejelekan diganjar yang semisal saja. 1 kejelekan ganjarannya balasan jeleknya cuma satu aja. Kalau kebaikan minimal 10 sampai 700 sampai lipat ganda begitu banyak. Selama Ramadan spesial, semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan waktunya. Bisa dibayangkan. Ada 1 orang. Yang justru kejelekan-kejelekannya itu. Lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Pertanda apa ini? Pertanda orang yang jelek. Orang yang sangat jelek. Ini bicara kalkulasi matematika ya. Anggap dia berbuat kejelekan 100 kali. Dia mengerjakan kebaikan cuma 10 kali, seimbang. Nah, gitu ya. 1 kebaikan hanya 10 kali lipat. Dikalikan 10 kebaikan sudah 100, seimbang dengan dosa dia 100. Dia kerjakan 100 kebaikan sudah melampaui kejelekannya dia. Nah, ya ini kejelekan dia melampaui kebaikan dia. Sangat jelek. Sangat jelek. Ini katanya para ulama untuk tipikal orang yang seperti tadi itu. Sama sekali enggak mengindahkan Ramadan, wala siam Ramadan, wala qiyam, wala syik. Maka Ramadan itu bukan ladang pahala bagi dia. Ramadan justru ladang dosa bagi dia. Yang lain dapat barokah Ramadan, nikmatnya Ramadan, dia dapat musibah ketika Ramadan. Itu akan kehancuran oleh malaikat Jibril diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang paling jelek. Jangan kayak mereka. Ada lagi yang kedua. Dari kalangan kaum muslimin ketika datang Ramadan dan mengerjakan siam Ramadan, qiyam Ramadan, bukan karena iman dan wahtisabah. Bukan karena itu. Karena apa? melestarikan budaya, kebiasaan keluarga, gak enak sama masyarakat sekitar, dan yang lain-lainnya dari motivasi-motivasi yang di luar iman dan wahdisab. Bahasa begini ini sangat terasa ketika di luar negeri sana yang bukan di negara-negara Islam. Kaum musliminnya sebagian mereka, saya adalah muslim, keluarga saya muslim, budaya kami kaum muslimin adalah puasa ketika Ramadan. Hanya melestarikan budaya saja. Enggak ada dorongan iman wahdisab. Saya tinggal di lingkungan kaum muslimin, masyarakat saya kental keagamaannya, tidak enak sama tetangga. Masa yang lainnya puasa, sayanya mokel sendiri. Puasa. Dorongannya tidak enak sama tetangga. Yang lainnya lagi rutinitas, tiap tahun datang poso-poso puasa. Nah selesai terus itu begitu. Semata-mata kebiasaan. Sehingga nggak ada yang istimewa yang namanya Ramadan. Dianggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini bisa dikatakan cukup banyak yang mengalami kondisi seperti ini. Orang yang semacam ini barakallahu fikum ketika mengerjakan siam semata-mata yang penting selesai. Yang penting puasa. Tidak ada perbaikan iman, perbaikan takwa, peningkatan amal ibadah kepada Allah tidak ada. Ya pas-pasan lah umumnya orang terawih. Tapi sambil lama banget imamnya ini, kapan selesainya? Malas. Ketika puasa Ramadan, hari-hari Ramadan diisi dengan perkara yang sia-sia. Yang penting sampai maghrib tuntas, gak mokel. Tidak ada peningkatan iman dan takwa, kebiasaan dia selama ini terkait dengan kemungkarannya, kemaksiatannya, lanjut. Walaupun diam-diam, walaupun ganti di malam hari. Nyata. Yang ini susah untuk punya semangat, bangkit semangat ketika Ramadan. Ini tipikal-tipikal orang-orang yang terbebani dengan siam Ramadan. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, la rubba shaimin laisa hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atsh wa rubba qa'imin laisa hadduhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak orang yang puasa tidak dapat bagian puasa kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang qiyam Ramadan tidak dapat bagian dari qiyam Ramadan kecuali begadang malam saja. Semata-mata mengerjakan tidak dapat pahala. Sia-sia. Sudah capek, letih, lapar. Wah, luar biasa perjuangan dia. Tidak dapat apa-apa. La iman wala taqwa meningkat wala maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ini pula yang disebutkan dalam sabda yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla" falaysa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syaraba. Barang siapa yang selama Ramadan tidak bisa meninggalkan kata-kata dosa, perbuatan-perbuatan dosa, dan bisa meninggalkan tindakan-tindakan kebodohan, kejahilan, Allah enggak perlu dengan puasa dia. Allah enggak butuh puasa dia. Dia enggak makan, dia enggak minum, Allah enggak perlu sama dia. Sia-sia belaka para Allah. Allahul Musta'an. Yang ini golongan-golongan yang disebutkan di awal tadi yang enggak sesuai dengan kebiasaan salaf dalam menyambut Ramadan. Ada lagi yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat tadi. Betul-betul puasa Ramadannya dikarenakan dorongan iman dan wahdisab. Inilah yang di lapangan nanti dalam kondisi realnya nanti yang muncul semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Siam Ramadan iman dan wahdisab, tarawih ya iman dan wahdisab, peningkatan amal-amal yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, kerjakan semuanya, berlomba-lomba meraih keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang insya Allah bagus. yang disebutkan dalam riwayat ini para ulama itu. Apa yang memotivasi dia? Imanan wahtisaban. Niatannya bagus. Tapi di sana ada yang lebih mulia lagi, lebih utama lagi, lebih afdol lagi. Apa itu? Tidak semata-mata Ramadan, tapi sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dia berpuasa, dia sholat malam, peningkatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, taubat, istighfar, amal yang wajib, amal yang sunnah, sepanjang hayatnya. Sepanjang hayatnya. Luar biasa. Lebih meningkat ketika Ramadan. Ini tingkatan yang paling utama lagi. Barakallahu. Sekali lagi ini semua kembali kepada niatannya. An-niyah as-salihah. Niatan-niatan yang baik. Barakallahu. Maka untuk mewujudkan semangat Ramadan, perhatikan niatnya. Apa yang mendorong kita untuk itu? Apa yang memotivasi kita untuk itu? Camkan baik-baik, Rasul mengatakan iman dan wahdisa. Tanamkan dalam jiwa yang paling dalam, dari hati yang paling dalam, rasa iman kita kepada Allah. Kita kerjakan perintah Allah dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan amal Ramadan dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah semata, meraih ridhonya Allah semata. Ini akan memberikan semangat para kuat. Terus dievaluasi niatan-niatannya. Bukan karena kebiasaan, bukan karena yang lain-lainnya para kuat. Yang keempat. Upaya untuk membangkitkan semangat Ramadan. Dan ini merupakan sikap yang benar selama Ramadan. Semangat. Semangat. Yang keempat ialah ma'rifatul fadail. Dengan cara kita mengetahui, mengerti fadilah-fadilah setiap amal yang dikerjakan ketika Ramadan. Ini tunasyib akan sangat menyemangati. Kalau kita beramal tahu keutamanya, akan kita kejar, akan kita usahakan tahu keutamanya. Sebelum kita bicarakan lebih panjang, kita bikin analogi terkait dengan urusan duniawi. Kita diminta untuk bekerja, kerja keras. Yang ini gajinya sebulan 500 ribu rupiah. Yang ini gajinya sebulan 2 juta. Yang ini gajinya sebulan berapa? 4 juta. Yang satu itu 30 juta. Bersih. Belum yang lain-lain. Kan banyak yang lainnya. Siapanya dapat. Untuk rumahnya dapat, motornya, mobilnya dapat, untuk anak istrinya dapat, pendidikannya dapat. 30 juta bersih. Kerjaannya sama-sama keras. Anda pilih yang mana? Loh, podium. Pilih yang mana? Anda jawab dari hati yang paling dalam. Pilih yang mana? Ya 500. Yakin sepakat yang 30 bersih itu, belum yang lain-lainnya, yang 30 sama-sama capek, sama-sama kerja keras, ya pilih yang 30. Coba antum dari teman-temannya resapi sedikit yang memotivasi antum pilih 30 apanya? Apa yang motivasi antum tadi? Gajinya 30 juta Ustaz. Ya ini. Nah, kalau adanya cuma yang 2 juta ya mau apa lagi? Ada pilihan. Ini 500, ini 2 juta, 4 juta, 30 juta. Yang itu. Sepakat? Sepakat. Duniawi lah ini. Duniawi. Ini pahala-pahala ukhrawi. Jangan dihitung dengan 30 juta, 50 juta. Kecil. Ini pahala-pahala ukhrawi yang berkaitan nanti dengan yaumul qiyamah. ujungnya jannahnya Allah Azza wa Jalla. Dikasih keutamaan duniawi, keutamaan agama, keutamaan ukhrawi, kayak semuanya sudah. Tidak mungkin dihitung dengan angka dan nominal. Maka tentunya ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan tadi, hati akan semakin semangat mengejarnya. Tidak sia-sia kita beramal. Kita beramal mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ma'rifatul fadail, mengenali, mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada, menyemangati. Mau dirinci supaya semangat? Baik, kita mulai dari yang namanya sahur. Ya kan? Puasa kan ada sahurnya ya. Begitu ya, ada sahurnya. Apa yang memotivasi antum untuk makan sahur? Apa jawabannya? Yang pertama itu adalah anjuran dalam Islam. Yang memotivasi kita untuk makan sahur sangat banyak. Yang pertama, dikarenakan pada makan sahur ada barokahnya. Tidak ada pada makan-makan yang lain. Apapun yang kita makan dari makanan-makanan sahur, barokah. Tidak harus di rumah makan barokah. Di rumah pun juga bisa barokah. Tidak harus mewah-mewah banget. Karena lafadznya umum. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Hendaklah kamu makan sahur. Sebab pada makanan sahur ada barokah." Karena sahur itu umum. Bahkan Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain dari Abi Dawud dengan isnad yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik makanan sahurnya seorang mu'min, kurma. Tidak harus satu pok atau habiskan. Yang penting kurma. Atau makan kurma 1, 2, 3 butir. Itu dikatakan yang terbaik bagi seorang mukmin dan barokah. Semuanya bisa insyaallah ya. Apa yang gajinya 500.000 bisa dia beli kurma 3 biji. Masyaallah. Atau satu sudah. Sahur 1, takjil 1, 2. 2 butir sehari. Dia istri anak 2, 4 dikalikan 2 8 butir sehari. Dikalikan 30 hari 240 butir sehari. Cukuplah 1 kilo ya. 1 kilo kurma cukup. Atau 2 kilo lah. Masya Allah. Barokah. Apa yang namanya barokah? Yang namanya barokah katanya para ulama kita, subutul khairil ilahi fi syai'in. Langgengnya. Terus menerus ada kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Itu barokah. Ya ini perkara ini, perkara baik. Baiknya bukan dari kita, dari Allah Azza wa Jalla. Dan akan terus ada kebaikan-kebaikan. Barokah. Itu motivasi. Goreng barokah. Nah, apalagi orang Indonesia paling suka yang namanya ngalap barokah. Nah, ini barokah yang syar'i ini. Makan sahur. Barokah. Luar biasa. Yang memotivasi kita untuk semangat makan sahur. Untuk membedakan diri antara kita kaum muslimin dengan mereka ahli kitab ketika puasa. Ini puasanya kami kaum muslim pakai sahur. Mereka tidak. Itu yang disebutkan dalam sabda Rasul yang lainnya sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Kita muslim, Pak. Ya, betul sama-sama puasa, tapi kita muslim, Pak. Beda dengan mereka. Kita barokah setiap hari. Makan sahur setiap hari. Untuk memotivasi. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dengan semata-mata makan sahur. Jadi jangan dianggap makan biasa, makan sahur itu makannya luar biasa. Motivasi yang ketiga adalah kita makan sahur itu sekaligus memanfaatkan momen waktunya. Ingat baik-baik, waktu sahur itu waktu-waktu utama untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waktu makbulnya doa. Dan merupakan sifatnya orang yang muttaqin, sifatnya orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wal mustaghfirina bil ashab. Mereka adalah orang-orang yang gemar bertaubat istighfar ketika waktu sahur. Dimanfaatkan baik-baik. Ini gak sembarangan makan ini. Nah, dan itu berlaku untuk semua orang di mana mereka berada. Apa sahur di rumah? Luar biasa. Pagi bangun, bangun sahur. Gak semata-mata ngisi perut supaya kuat puasa ini. Ini juga iya. Nah, dikasih bensin perutnya ini. Tapi ada yang lainnya lagi yang menyemangati kita, ibadah ini. Yang paling semangat ini ibu-ibu maksudnya ya. Nah, semangat menyiapkan sahurnya dapat pahala itu. Tahun aral biri wa taqwa. Insyaallah. Biasanya bangun duluan. Nah, karena harus masak dulu kan. Yang lainnya dibangunkan ketika siap masak, siap dimakan. Tapi pas makan sahur, ini sunnah Rasul. Ibadah kepada Allah dengan sahur. Barokah ini. Apalagi ada kurmanya, sebaik-baik sahurnya kaum mukminin. Ini supaya membedakan kita dengan ahli kita. Termotivasi. Jadi kita makan itu ibadah. Makan itu ibadah. Kalau punya niatan-niatan baik. Sudah kenyang. Alhamdulillah enak lagi masakannya. Masya Allah. Segar minumannya. Ibadah. Di saat yang sama kita menyempatkan diri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak kita, sampai bangsa dan negara kita, kebaikan dunia, kebaikan agama, diminta semuanya ketika itu. Di waktu sahur. Semuanya itu minta. Bebas. Nah, yang lagi cari jodoh, gak dapat-dapat kesempatan emas. Jarang-jarang antum bisa setiap hari bangun untuk berdoa. Doa ya Allah, beri kemudahan jodoh yang soleh. Gitu ya. Nah, yang kesulitan ekonominya barangkali. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon semua Allah dikasih kemudahan rezeki, lapangan rezeki yang halal, yang thayyib. Terus semuanya. Bikin anak yang soleh. Doa kepada Allah supaya dia anak yang soleh. Terus semuanya itu minta. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dan seorang mukmin pasti mengutamakan akhirat. Memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan antum bangun pagi, kemudian sarapan. Kalau sudah nasi uduk biasanya ya. Masya Allah, enak itu ya. Sarapan itu, sekedar sarapan. Tidak ada nilai ibadahnya di situ. Semata-mata mubah saja. Mau sarapan silakan, tak juga silakan. Tapi ketika makan sahur, lain. Motivasinya adalah untuk beribadah kepada Allah dengan makan sahur. Meraih barokah dengan makan sahur. Mengamalkan sunnah dengan makan sahur. Luar biasa. Dan memanfaatkan momen makbulnya doa ketika waktu yang sahur. Ini yang menyemangati. Gak semata-mata makan sahur. Barakallahu fikum. Ketika kita sudah mulai masuk pada kewajiban siang. Juga demikian yang memotivasi kita untuk siang. Dikarenakan satu kewajiban agama, rukun Islam. Sebagai seorang muslim harus menegakkan rukun Islam tadi, puasa Ramadan, imtithalan li amrih. Dikerjakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, imanan wahtisaba. Dan dikarenakan keutamaannya begitu banyak untuk siamnya. Keutamaannya begitu banyak untuk orang yang puasanya. Dari mulai perkara duniawi sampai perkara ukhrawi. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Mendapatkan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Kalau kamu mengerjakan kewajiban siam, mendapatkan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang yang berpuasa ketika ada aroma-aroma bau mulut yang tidak enak, pasti mengatakan lebih harum daripada minyak wangi misik di hari kiamat nanti. Masya Allah. Semua amal yang dia kerjakan ketika itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidurnya. Tapi ingat, kalau tidur dengan niatan yang bagus, tidur dengan niatan supaya segar kembali, ibadah kembali. Dapat pahala besar. Tidurnya dikasih pahala. Tidak lagi itu. Mau ibadah, oke. Allah baca Quran segala macamnya luar biasa sampai menjelang siang, capek, letih, istirahat, tidur dia. Tidur dengan niatan bangun tidur lagi, ibadah lagi. Tidurnya dikasih pahala. Bayangkan, tidurnya dikasih pahala. Tidak lagi itu. Tidur malam juga demikian, waktu istirahat. Nanti bangun lagi untuk sahur, tidurnya dikasih pahala. Luar biasa. Orang yang berpuasa, barakallahu fikum, akan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Rasul. Farhatun inda iftarih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika makan sahur, buka puasa, apa? Kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Ini luar biasa keutamaannya. Berjumpa dengan Allah dengan berbahagia. Itu besar pahalanya. Cuma dua soalnya, ketemu Allah sengsara, neraka tempatnya. Ketemu Allah bahagia, surga tempat. Hanya dua, bahagia atau sengsara, surga atau neraka. Yang bahagia, surga tempat. Orang yang berpuasa, barakallahu fikum, selama dia berpuasa, dimakbulkan doanya. Terutama ketika sahur dan ketika berbuka, puasa. Ini yang memotivasi kita, keutamaan yang sangat banyak terkait dengan puasanya kita. Sehingga semangat untuk berpuasa Ramadan. Ketika kita berpuasa diisi dengan yang namanya qiraatul Quran, kebiasaan salafun saleh dan dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ciri khasnya Ramadan, dikenal dengan sebutan syahrul Quran, bulan-bulan Al-Quran. Besar pahalanya. Rasul mengatakan tentang Al-Quranul Karim, tentang baca Al-Quran, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf. Tidak. Walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Tapi yang namanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tiga huruf. Satu huruf diganjar satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Baru membaca alif lam 30. Itu minimal 30 pahala. Luar biasa itu. Satu bayangkan ketika antum dalam sehari dapat satu juz. Target Ramadan khatam Quran. Berapa sudah? Hitung sendirilah. Capek. Satu huruf 10 kali lipat. Satu juz. Berapa huruf itu? Ribuan huruf kalikan sudah. Tak terhingga, tak terhitung. Itu baca Quran. Apalagi ketika membaca Qurannya fasih dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin, dengan fasih. Dikatakan ma'al kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang baik-baik. Luar biasa. Baca Qur'annya. Semangat kita, Masya Allah. Karena tahu keutamaannya. Tahu keutamaannya. Apalagi ketika Ramadan, dilipat gandakan lagi pahalanya, karena keutamaan waktunya. Lipat-lipat ganda, gak mungkin terbayangkan juga. Luar biasa. Kita mengamalkan yang lainnya lagi. Terus demikian, semua amal yang kita kerjakan, semua dikasih pahala, dikasih ganjaran yang besar dalam Islam, dan lebih utama lagi ketika Ramadan. Dengan kita mengetahui rincian-rincian keutamaan-keutamaan tadi, menyemangati kita untuk beribadah ketika Ramadan. Tidak semata-mata kita beramal, tahu pahalanya. Tahu bimbingannya, tahu pahalanya. Kenapa baca Al-Quran? Ya, tadi dikarenakan keutamaan yang sangat besar. Barakallahu. Gitu ya. Intinya ma'rifatul fadail, mengenali, mengetahui keutamaan-keutamaan amal ketika Ramadan, menyemangati kita untuk beribadah. Di sini pentingnya kita mengkaji bimbingan Islam, bimbingan agama tentang Ramadan. Bukan semata-mata tentang hukum-hukum seputar Ramadan, tapi keutamaan-keutamaan seputar Ramadan. Kita menyemangati, tahu ilmunya barakallahu. Dikaji keutamaan masing-masingnya barakallahu. Takjil saja. Tahu takjil ya? Apa takjil itu? Apa takjil? Buka puasa. Kalau buka puasa namanya iftar. Kalau takjil? Hah? Takjil itu menyegerakan. Menyegerakan buka puasa tepat pada awal waktunya. Tidak menunda-nundanya. Takjil namanya. Hah? Makanan takjil. Jadi kita itu makanan pembuka untuk batal puasa. Ringan kan? Nanti ada makanannya berat. Takjil. Ini sunnah Rasul. Disunnahkan bagi kaum muslimin yang berpuasa ketika masuk waktunya langsung batalkan puasanya dengan takjil tadi. Entah dengan kurma itu lebih afdal atau dengan seteguk air. Yang penting batalkan puasa dia. Sesegera mungkin. Tapi ingat setelah pasti masuk waktu. Jangan ditunda, ditunda. Kenapa kok nunda? Ben marem katanya orang Jawa Tengah. Dia tambah mantap ini. Supaya yakin si yakin-yakinnya sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Nanti tunggu sebentar. Jadwalnya sudah masuk loh, Pak. Masa Ramadan beda jadwal dengan yang biasanya. Enggak. Sudah itu sudah kelihatan tuh. Tuh. Jadwalnya kelihatan tuh. Jam 5:38. Sudah maghrib, Pak. Nanti tunggu sebentar. Tunggu. Sampai kapan? Tunggulah ya sampai jam 6:45 lah. Ben marem. Bukan babnya ben marem, Pak. Yang kita bahas sekarang ben nyunah. Gitu ya. Ben nyunah. Biar sesuai dengan sunnah. Memang ada apa keutamaannya? Ini yang paling penting di sini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan-kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasanya. Dalam riwayat yang lain, itu dilakukan oleh Rasul dalam rangka untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Li'annal yahuda yu'akhirun. Dikarenakan orang-orang Yahudi ketika berpuasa, menunda-nunda buka puasanya. Ini muslim, Pak. Bukan Yahudi kita orang ini. Muslim. Tampilkan jati diri kita sebagai seorang muslim dalam perkara ibadah. Ah, paling tak kelaparan. Sama. Enggak saya tok yang kelaparan. Jenengan juga kelaparan, kan? Kelaparan semua, betul. Dan itu merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Tidak dibiarkan menderita dengan kelaparan dan dahaga ketika berpuasa. Tapi ingat, sudah masuk waktu. Ketika masuk waktunya, sudah masuk waktunya, segera berbuka. Ini adalah sebab tersebarnya kebaikan untuk kaum muslimin. La yazalun nasu bi khair. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan buka puasanya. Sekaligus untuk menjelaskan inilah puasanya kaum muslimin. Barokah ya akhi. Dan juga segera selesai puasanya. Batal sudah. Wallahul musta'an. Artinya sekali lagi kenali dan pahami baik-baik keutamaan-keutamaan yang ada selama Ramadan dan selama mengamalkan amalan Ramadan, supaya masing-masing kita para pelakunya semangat yang tinggi, semangat yang membaca di dalam menyambut Ramadan atau mengisi Ramadan dengan amal kebajikan kepada Allah Azza wa Jal. Terus yang lainnya lagi, keutamaan qobliyah ba'diyah fardunya, keutamaan terawihnya dan segala macamnya, keutamaan infak sodakohnya, memberi orang makan sahur, memberi makan orang buka puasa, semuanya penuh dengan keutamaan. Kenali keutamaannya, akan bersemangat untuk mengerjakannya para kelab. Yang berapa ibu? Sekarang yang berapa ini? Yang kelima. Masih lima. Tapi itu sudah banyak tadi. Masih lima ya? Masih lima. Yang kelima, di antara upaya untuk menyemangati kita dalam Ramadan ialah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang salih. Lingkungan yang baik. Ini sangat-sangat mempengaruhi semangat kita. Lingkungan itu yang mengitari kehidupan kita. Teman-teman kita, masyarakat kita, lingkungan yang ada, sangat mempengaruhi. Kita akan bersemangat ketika lingkungan kita semangat menyambut Ramadan. Terbawa auranya. Kita akan semangat untuk beribadah selama Ramadan ketika teman-teman sekitar kita semangat. Warga kita semangat untuk itu. Terbawa semangatnya mereka. Itu pengaruh lingkungan. Barakallahu fiik. Beda antum berpuasa atau Ramadan, mohon maaf ini, di tengah kota besar, mohon maaf juga ya, kesibukannya duniawi. Mau Ramadan ke apalagi Ramadan tambah semangat karena barokahnya tambah banyak kan gitu ya. Masyarakat sangat konsumtif banget ketika Ramadan. Isinya semangatnya duniawi. Dengan antum Ramadan di tengah-tengah masyarakat antum yang betul-betul semangat ibadahnya. Tadarusnya, masya Allah, tarawihnya, masya Allah, ibadah yang lain luar biasa di antara masyarakat yang ada. Rasanya beda. Antum di tengah kota perjuangan, kepingin semangat berjuang seorang diri mempertahankan semangatnya antum di tengah-tengah masyarakat yang mohon maaf sibuknya dengan dunia. Kalau nggak kuat, mokel. Yakin mokel nanti. Nah, apalagi digodain sama teman-teman yang lainnya yang mohon maaf yang imannya lagi kendor-kendor itu. Ayolah sekali-kali. Tidak ada yang tahu. Tuh, pojok. Hah? Itu sembunyi itu warungnya itu, enggak ada yang tahu. Pojok. Puasa. Alah, jangan sok suci lah. Sekali-kali. Ya enggak? Iya. Tumben. Biasa juga enggak kayak gitu. Terus godaannya banyak. Ini sangat mempengaruhi semangat. Lain dengan puasa di lingkungannya masya Allah yang muslimin, solihin, semangat dalam Ramadannya. Terbawa kita nanti. Semangat semua masya Allah ini. Yang ini tadarus, baca Al-Quran masya Allah. Enteng bagi kita mengerjakannya, muncul semangat. Ketika udah terawih, rame, full masya Allah. Ketika waktunya takjil di musola ini, di musola itu. Wah, orang pada rame takjil. Luar biasa. Itu auranya berbeda. Semangat akan terjaga. Itu namanya lingkungan. Akan berbeda lagi barakallahu fikum ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan atau ketika Ramadan di tanah suci. Lain ya? Ingin enggak? Jawab beda. Aku akan merasakan sesuatu yang berbeda jauh dengan tempat-tempat yang lain. Antum Ramadannya di Mekah dan di kota Madinah. Di sekitaran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Auranya berbeda, semangatnya berbeda. Saat terawihnya berbeda. Jenengan biasanya kalau sholat lama sedikit sudah kram-kram kakinya. Kepingin yang segera selesai. Di sana nikmat terus. Wah, baca di bawah ini, masya Allah ini ya. Terus tak terasa Anda terawih 2 jam di sana. Berapa jam terawih di sana? 2 jam itu kalau yang 11 rakaat. Anda ikuti sampai selesai dari mulai fajar isya sampai jam 1 malam. 4 jam paling tidak. Nah, ikut yang separuhnya saja. Tak terasa sudah 2 jam terawih. Coba di Indonesia dipraktekkan 2 jam terawih di masyarakat sini. Wah, kiamat itu. Yakin komplain semua masyarakatnya ini. Pak Imam, jangan lama-lama Pak Imam, kram semua nih. Ngawal, doa komplain semua itu. Lama banget ngawal ini. Sama-sama 2 jam, lain rasanya. Ya benar? Yang gini-gini pernah ke sana berarti. Atau terbawa auranya saja. Kecipratan berita semangat. Apalagi sudah pernah ke sana. Beda. Itu namanya bi'ah sholihah. Nah, di sini penting bagi kita barakallahu fikum. Selama Ramadan kita merapat gitu. Merapat ke lingkungan-lingkungan yang sholihah tadi supaya kita terjaga semangatnya selama Ramadan. Alhamdulillah ketika kita berada di sebuah lingkungan yang baik di tengah-tengah kaum muslimin, alhamdulillah luar biasa. Tapi ada kalanya kita sangat jauh dari mereka. Di tengah-tengah hiruk pikuknya ibu kota atau yang semisalnya di tempat-tempat yang jauh dari nuansa-nuansa agama dan keislamannya, harus merapat supaya tidak gersang hatinya, supaya jangan loyo-loyo ketika puasa, apalagi kita terbawa arus ketika puasa. Mendekat, harus mendekat. Barakallahu fikum. Mendekatnya kemana? Lingkungannya baik tadi itu. Yang punya fulus, yang punya duit, mendekat langsung ke tanah suci. Ramadan full di sana. Sama keluarganya, sendirian juga enggak repot urusan. Sama keluarga atau mendekat ke tempat-tempat yang baik. Barakallahu fikum supaya terjaga semangatnya kita barakallahu. Ini penting. Ya, di sini untuk yang teman-teman yang muslimin yang di perkotaan harus berjuang dan berkorban di sini. Mengorbankan mendekat ke tempat-tempat yang baik tadi, banyak hal yang dia korbankan, yang dia perjuangkan, namun dalam rangka untuk meraih keutamaan besar yang namanya Ramadan, lingkungan yang soleh. Begitu ya, Masya Allah. Tadi itu, mengerti keutamaan puasa, keutamaan amal-amal Ramadan dan segala macamnya, niatannya iman dan waktu sabar dan segala macam. Sekitar tidak mendukung, gampang loyo. Awalnya Masya Allah semangat. Tengok. Kok enggak ada yang seperjuangan ini? Aduh, gimana lama-lama. Sudahlah. Berjuang sendiri setengah mati. Sudahlah. Lemah. Sehingga dilengkapi dengan lingkungan yang sholih. Bi'ah sholih. Dalam Islam, lingkungan sangat-sangat diperhatikan. Kita sedikit ambil pelajaran dari kisahnya orang-orang terdahulu yang disebutkan dalam hadis. Kisah di antaranya kisah pembunuh 100 nyawa. Kita dengar insyaallah ya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan tentang umat terdahulu. Di zaman dahulu kala ada seseorang yang terkenal bengis. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Luar biasa, Pak. Satu saja dosa yang sangat besar. Apalagi 99 nyawa. Orang ini sangat kuat dorongannya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ingin tobat, ingin istighfar kepada Allah. Bertanya kepada orang sekitarnya, siapa di antara orang yang di sekitarnya itu yang alim, yang bisa membantu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ditunjuklah seorang abid, ahli ibadah. Sampainya di sana dia cerita kepada sang abid bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa, kepingin taubat, apakah saya masih punya kesempatan bertaubat? Sang abid memandangnya besar. Sebanyak itu yang kamu bunuh. Wah, besar sekali dosanya kamu ini. Maka dengan tanpa ilmu dia mengatakan, la taubata lagi. Tidak bisa. Kamu tidak ada taubat. Jawabannya memancing amarahnya dia. Emosi. Sikat sekalian ahli ibadahnya itu. Mohon maaf ini pada Jawa Timuran. Gar kepala dia tadi. Lengkap 100 nyawa. Nyawa terakhir nyawanya ahli ibadah tadi. Tapi dorongan taubatnya semakin menguat. Tanya lagi siapa di antara kalian yang alim di sini? ditunjuklah seorang alim. Kamu ke sana, itu ada seorang alim yang memiliki ilmu di sana. Dan alim, alim. Sampai ke sana diceritakan dia sebelumnya telah membunuh 99 nyawa dan nyawa yang ke-100 yang ahli ibadah itu. Apakah dia punya taubat? Sang alim dengan ilmu dia menyampaikan, Allah Maha menerima taubat. Tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat. Punya kesempatan taubat, bisa kamu taubat. Katanya sang alim, yang penting kita hormati ikhwan. Katanya sang alim, walakinnaka fi arbi su'in. Tetapi kamu sekarang ini berada di lingkungan yang jelek. Di tanah yang jelek, di daerah yang jelek. Fadhhab ila ardi kadza wa kadza. Fa fiha qaumun salihun ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'ahum. Pengen tobat? Pindah kamu. Pergilah kamu ke negara, ke wilayah ini, tempat ini, tempat ini. Di sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah, maka ibadahlah kamu kepada Allah bersama dengan mereka di sana. Disuruh apa ini? Disuruh pindah. Semangat dia berangkat ke sana, menuju ke tempat yang soleh tadi, ke sana. Di tengah jalan dia mengalami sakratul maut. Nah, semangat taubat yang membaca, dia terus berjalan sampai dia merangkak, sampai dia berjalan dengan perutnya merayap terus supaya sampai ke tempat tujuannya. Mati dia selain. Disebutkan dalam hadis, maka malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih. Siapa di antara mereka mencabut nyawanya ini? Ada yang mengatakan saya yang malakul azab. Saya yang berhak mencabutnya dia. Dikatakan dia belum mengerjakan amal kebaikan sedikit. Yang ini mengatakan, bukan, kami yang mencabutnya. Mereka terahmat. Dikatakan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka untuk menghakimi mereka. Dikatakan, ukur. Kamu ukur jarak antara dia dan tempat asalnya, dan dia dengan tempat tujuannya. Mana yang lebih dekat, itu hukumnya dia. Kalau dekat kepada tempat asal, maka dicabut oleh malakul adzab. Kalau dekat dengan tempat tujuannya, maka dicabut oleh malakul rahmah. Di sebuah dalam riwayat tadi, Allah mengatakan kepada tanah asalnya, menjauh. Dia menjauh. Mengatakan kepada tanah tujuannya, mendekat. Dia mendekat. Ketika diukur, lebih dekat ke tempat tujuannya, selisih sejengkal saja. Maka dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat, Allah mengampuni dia dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallah. Intinya apa? Lingkungan yang membuat dia begitu sadis, begitu bengis, membunuh sampai 100 nyawa, lingkungannya. Ketika dia ingin bertaubat, diminta pindah lingkungan, pindah komunitas, pindah habitat. Bersama dengan orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah, ibadahlah kamu bersama dengan mereka di sana. Kamu akan berubah insyaAllah. Namanya bi'a. Sangat mempengaruhi. Maka semangat akan terjaga para pelaku itu. Selama Ramadan, ketika lingkungan kita mendukung. Jadi poin-poin tadi tambahi lagi di as-salihah. Maka merapatlah kepada tempat-tempat yang baik, masjid-masjid kaum muslimin, musala-musala kaum muslimin yang di sana dikerjakan ibadah kepada Allah selama Ramadan, terus mendekat supaya kita semangat dan terjaga selalu semangat kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghilangkan kejenuhan-kejenuhan dalam menghadapi Ramadan, barakallahu fiik. Lingkungan. Nah, ini pentingnya menciptakan lingkungan yang salehah. Yang keenam. Di antara upaya kita untuk membangkitkan semangat Ramadan dan merupakan sikap yang tepat ketika Ramadan ialah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kewajiban kaum muslimin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah mengatakan di Al-Ahzab, sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Ayat ini lafadznya berita. Namun kata para ahli tafsir, maknanya perintah. Yakni kita diperintahkan untuk meneladani Rasul dalam semua aspek kehidupannya. Karena beliau sebagai uswah hasanah bagi kaum muslimin. Teladani beliau. Dalam semua hal, akidahnya, ibadahnya, semuanya, akhlak, adab, muamalah, semuanya. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Terkhusus lagi ketika Ramadan. Kita harus meneladani Rasul selama Ramadan. Kalau motivasinya, motivasi kepingin seperti Rasul ketika Ramadan, akan bangkit semangat. Dalam semua hal, dalam amal yang wajib, amal yang sunnah, amalan siam, amalan qiyam, dan juga yang lain-lainnya. Berusahalah sungguh-sungguh untuk menetapi, menetapi contoh-contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika motivasi kita seperti itu, saya kepengin kayak Rasul, pengin kayak Rasul, pengin kayak Rasul demikian, akan muncul semangat kita barakallahu. Dan ketika kita betul-betul bisa mengamalkan seperti bimbingan Rasul, akan ada dalam jiwa kita yang paling dalam perasaan bahagia, sukacita, kepuasan batin yang enggak mungkin diganti dengan apapun. Alhamdulillah, sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah, sesuai dengan bimbingan Rasul. Masya Allah, ya, seperti itu. Angkat semangat. Dan itu ada dalam buku-buku masalah puasa. Bagaimana Rasul berpuasa, bagaimana beliau bersahur, dan segala macamnya. Tepati itu. Contoh kayak tadi, takjil, segera, segera akan berbuka puasa. Contoh Rasul. Terkait dengan sahur ditakhir, ditunda sampai menjelang sahur. 50 ayat sebelum azan, sekitar 20 menit setengah jam sebelum subuh kita makan sahur, ditunda, diakhirkan dalam rangka untuk menjadi Rasul, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada motivasi kita sendiri yang membangkitkan semangat kita dalam beribadah selama Ramadan. Muwafaqatu sunnah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semampu kita. Ini penting saya utarakan, semampu kita. Kalau mau diteladani secara utuh, nampaknya kok agak berat. Kita sedikit tahu diri kadar iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana imannya Rasulullah. Paling tidak punya semangat mencontoh beliau. Walaupun tidak semuanya, semampu kita. Saya kasih contoh-contoh amaliyahnya Rasul dan para sahabat, para salaf ketika Ramadan. Mungkin enggak terbayang di benak kita. Rasul dan para sahabat dan para ulama yang lain. Yang pertama, kita mampu insyaallah. Rasul ketika Ramadan selalu tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Khatam sekali. Mampu insyaallah ya. Loh gak diem. Mampu kan insyaallah ini? Selama Ramadan khatam sekali. Mampu? Insyaallah. Bagi yang lainnya, khatam satu. Bismillah. Pada tahun terakhir sebelum beliau wafat, khatam dua kali. Mampu insyaallah ya? Gak diem. Mampu insyaallah ya? Ramadan khatam Quran dua kali. Mampu? Hah? Ya, semangat dong, jangan tawadun begitu. Insya Allah gitu. Tapi ya mungkin harus pikir-pikir gini. Bismillah wis. Prakteknya salafun saleh dan para ulama lebih daripada itu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan dari beliau, beliau itu selama Ramadan khatam 60 kali. 60 kali. Berarti sehari 2 kali. dibaca, ketika membaca sendiri, ketika dalam sholatnya, terus maraton. Mereka hafid-hafid, sudah hafal Quran semuanya, dan lancar-lancar, paseh-paseh. Langsung. Kalau kita kan, banyak cegak-cegluknya. Mereka masya Allah paseh. Dan memang waktunya fokus untuk itu. 60 kali mikir hatam sekali aja sudah insyaallah insyaallah. Dua kali aduh. Ya, ya insyaallah lah. 60 kali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dikatakan semampu kita. Kayak mereka, kita tahu dirilah. Kayaknya enggak sanggup. Tapi berusaha sekuat tenaga. Sudah masuk. Baik. Contoh ketika tarawih. Ketika tarawih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam hadis innal imam Ahmad wa ghairihi dan ia sahih dari sahabat yang mulia Abu Dzal Ghifari radhiyallahu an disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tarawih bersama berjamaah dengan para sahabat pada malam yang ke-23. Beliau terawih dari mulai ba'da isya, selesai isya, sampai selesai sepertiga malam pertama. Sekarang isya jam 7 ya. Selesai setengah 8 lah mulainya. Antum hitung malam dari mulai maghrib sampai subuh dibagi 3. Antum sholat dari mulai isya sampai selesai sepertiga malam awal. Ya, 2 jam, 2 jam setengah. Jam 10, setengah 11 selesai dari mulai awal. Tarawih 2 jam, 3 jam. What that? What? What that? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah buat. Yang lainnya? Ini buru-buru 2 jam. 20 menit. Ah, lama banget. 2 jam, 3 jam. Pada malam yang ke-25, tambahan waktu lumayan. Pada malam yang ke-25, beliau sholat raweh lagi bersama dengan para sahabat dari mulai awal malam sampai dini hari, pertengahan malam. Tambah lagi ya 5 jam setengah lah raweh. Kuat? Nah, mulai kan ada yang jawab. Kuat lagi? Ya, ya. Jawabannya, fattakullah mastata'tu. Pakai dalil ya. Ya, semampunya Ustaz. Ya, betul. Pada malam yang ke-27, beliau terawih lagi dengan para sahabat dari mulai awal malam sampai khawatir tidak dapat makan sahur. Artinya, semalam suntuk dari mulai awal sampai menjelang subuh. Berapa jam? Itu sendiri lah. Ya, 8-9 jam lah. Terawih. Semalam suntuk terawih. Sanggup? Hah? Ya, jawabannya tadi itu. Semampu kita. Fattakullah mastata'tu. Yang penting punya semangat ke sana. Semangat untuk mencontoh beliau. Tidak semuanya, sebagiannya. Tapi ada semangat ke sana akan termotivasi insyaAllah ta'ala. Terus bersemangat dalam mengerjakan sunnah. Dan tetap, saya belum apa-apanya nih. Nyoba terawih 2 jam. Alhamdulillah. Nah, lumayan 2 jam. Coba lagi terus. Terawih berikutnya lagi. 2 jam setengah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus. Semangat lagi. Sampai dini hari. Wah, itu bawa kopi. Bawa teh tarik. Ya enggak ada masalah para pokoknya untuk menyemangati. Alhamdulillah. Kuat, kuat, kuat. Eh, kuat. Tapi yang pakai kopi, Ustaz. Jangan tuh. Luar ada semangat ke arah sana. Ini akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh Rasul. Sekali lagi semampu kita. Terus terang, kita tahu diri, tahu kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Sulit sekali untuk mengimbangi amal Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak sudah ke arah sana, punya semangat yang sama, sehingga diharapkan mendapatkan pahalanya walaupun dengan batas kemampuan kita. Barakallahu fiik. Sampai jam berapa? 11:30 apa 11:20? 20 aja. 30. Oh, ini 30, 20. Antum minta yang mana ini? 11:20 apa 30? 25. Wah. Ya sudah, sedikit lagi. Nambahi yang tadi ya, Pak. Tadi ada penjelasan kita menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah bagi kita. Yang kedua lagi, yang berikutnya lagi, yang poin ketujuh ya, menjadikan salafus saleh, generasi terbaik umat ini, sebagai tauladan kita. Para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, para ulama-ulama kita yang terdahulu kala, kita baca biografi mereka, terutama ketika Ramadan. Agar kita mendapati semangat yang begitu membaca pada mereka tadi. Al-Imam Syafi'i selama Ramadan khatam 60 kali. Luar biasa. Maka contoh Rasul dan contoh para ulama kita. Sehingga dalam pembahasan ini terus naik ke atas kepala kita. Lihat orang-orang yang di atas kita. Supaya punya semangat yang sangat tinggi. Jangan memandang yang di bawah kita terkait dengan perkara ibadah. Loyo kamu nanti. Nah, sudah. Satu juz. Nengok. Itu berapa? Baru 2 halaman. Satu juz. Cepat sombongnya. Cepat loyonya. Satu juz. 2 halaman. Kurang-kurang setengah juz. Setengah juz. Kamu berapa? Susah nambahnya ya. 3 halaman. Setengah jus masih menang saya. Jangan begitu. Lihat ke atas. Satu jus, alhamdulillah. Yang lain, 10 jus sehari. Hari insyaallah. Teruskan. Bisa lagi, baca lagi yang banyak. 2 jus, alhamdulillah. Si fulan sudah mau khatam. Ya Allah. Tapi lapas, itu menyemangati. Itu menyemangati. Dalam perkara ibadah, lihat atas. Jangan lihat bawah. Supaya semangat terus. Dalam urusan duniawi, lihat mana? Lihat yang bawah, jangan yang atas. Kalau lihat yang bawah, akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat atas, serakah terus. Dan akan cukup. Lihat yang paling bawah. Nah, Kota Kerawang, UMR 4 juta, alhamdulillah. Yang lain-lainnya 2 juta, alhamdulillah 4 juta. Itu, jangan ngantuk 1 bulan 1 miliar. Ya kapan mau syukurnya kalau lihat atas ya. Ya kaidah Islam ketika urusan bab-bab duniawi lihat bawah supaya bersyukur kepada Allah. Dan urusan agama perkara ibadah lihat atas supaya terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang di atas kita Rasul dan para sahabat dan para ulama kita dari masa ke masa barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Inilah sikap yang tepat yang harus diwujudkan seorang muslim ketika menyambut Ramadan dan di tengah-tengah Ramadan. Membangkitkan semangat Ramadan dengan iman dan takwa dan penuh amal. Karena Ramadan bulan-bulan ibadah, bukan bulan-bulan tidur dan bermalas-malasan. Ramadan bulan mencari keberkahan-keberkahan pahala, bukan mencari dunia semata. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa saya utarakan. Ini karena waktu yang sudah memungkinkan. Pas jam 11:25 ya, sesuai dengan permintaan. Kita teruskan lagi insyaallah pada dulur nanti dengan saya tanya jawab insyaallah. Sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.